untuk meninggalkan dirimu, oh kasih. Ku merangkak pergi karena janji. Usah kasih engkau bersedih. Cintaku suci hanya satu untuk dirimu. Sampai mati, setia tak terganti.